إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah Azza wa Jal kembali mempertemukan kita di majelis ini dalam rangka mengkaji kitab karya tulis dari Al-Imam Al-Allamah Shalih Al-Fauzan Hafizahullah yang diberi judul oleh beliau Aqidatut Tauhid. Yang mana pada kajian sebelumnya kita membahas tentang contoh-contoh perbuatan bid'ah yang terjadi pada zaman sekarang ini. Di antaranya adalah al-ihtifal bimunasabatil maulidin nabi, perayaan maulud nabi. Perayaan dari maulud nabi. Telah dijelaskan bahwa perayaan maulud nabi termasuk perbuatan tasyabbuh bil kuffar, tasyabbuh menyerupai orang-orang kuffar. Dalam hal ini adalah orang-orang an-nasara yang mana kita dilarang untuk menyerupai mereka. Walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan pada hadis dalam sebuah hadis la tattabi'unna sanana man kana qablakum, sungguh kalian akan mengikuti contoh sunnah-sunnah atau kebiasaan-kebiasaan dari orang-orang sebelum kalian. Nah, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di melanjutkannya hatta law dakharu juhra dabbin la dakhaltumuhu, bahkan kalaupun seandainya mereka masuk ke dalam lubang biawak, maka niscaya kalian pun akan mengikuti mereka. Kemudian para sahabat mengatakan al-yahud wan nasara ya Rasulullah, apakah yang dimaksud di sini adalah al-yahud wan nasara? Kemudian Nabi mengatakan faman, siapa lagi kalau bukan mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan bahwa umat ini, sebagian dari umat ini akan mengikuti kebiasaan ahlul kitab, bukan dalam arti bahwa hal itu diperbolehkan, akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkannya dalam konteks azam, dalam konteks celaan, sehingga hal ini merupakan sesuatu yang dilarang dan tidak diperbolehkan. Sehingga oleh karena itu kaum muslimin harus berhati-hati, jangan sampai mereka terjatuh dalam perbuatan mengikuti orang-orang ahlul kitab barakallahu fikum. Dalam salah satu contohnya adalah peringatan maulud nabi, dan dikatakan oleh para ulama bahwasanya ini adalah tasyabbuh bin nasara, padahal Nabi mengatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa yang menyerupai sekelompok orang maka dia bagian dari orang tersebut. Nah, kemudian Asy-Syaikh juga menyebutkan sebagaimana yang sudah kita bacakan bahwa di dalam perayaan maulud nabi ini, nah, tidak hanya terbatas pada kaunuhu bid'ah, bahwasanya maulud itu hanya bid'ah. Nah, tidak hanya sebatas perbuatan bid'ah saja, al-mahadhir atau kemungkaran yang ada pada maulud nabi ini. Banyak sekali di antaranya adalah tasyabbuh seperti yang sudah kita sebutkan. Tasyabbuh. Dan juga padanya terkandung dan bahkan di sebagian tempat mereka melakukan perayaan ini sambil atau dibumbui dengan perbuatan-perbuatan syirik dan mungkar. Nah, mereka berlaku hulu, bersikap berlebih-lebihan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tutruni kama atratin nasara ibna maryam innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Janganlah kalian berlebih-lebihan di dalam mensikapiku. Sebagaimana hal itu dilakukan oleh umat Nasara terhadap Isa bin Maryam. Saya ini hanyalah seorang hamba, maka katakanlah tentang diriku bahwasanya Muhammad itu adalah hamba Allah dan utusannya. Kemudian dilanjutkan oleh Asy-Syaikh pada halaman 232, al-itra maknahu al-ghuluw fil madhi. Al-itra yang disebutkan di dalam hadis la tutruni, jangan kalian berlaku itra kepadaku. Apa makna al-itra? Al-ghulu fil madhi. Al-ghulu fil madhi, berlebih-lebihan di dalam memuji. Wa rubbama ya'taqiduna anna ar-rasul yahduru ihtifalatihim. Dan bahkan kadang sebagian mereka meyakini pada perayaan-perayaan maulid Nabi, barakallahu fikum, mereka meyakini bahwasanya Nabi SAW menghadiri perayaan tersebut. Nah, hadir bersama mereka. Sehingga ketika ada salah seorang imam mereka mengatakan hadir, hadir, telah hadir, telah hadir. Mereka langsung diam penuh khidmat, barakallahu fikum. Dikarenakan mereka meyakini bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hadir pada saat perayaan tersebut. Entah dari mana keyakinan ini bermula, dan tentunya hal ini barakallahu fikum berawal dari sikap al-itra, berlebih-lebihan di dalam mensikapi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa minal munkarat allati tusahibu هذه الاحتفالات الأناشيد الجماعية المنغمة وضرب الطفل وغير ذلك من عمل الأذكار الصوفية المبتدعة. Dan di antara kemungkaran-kemungkaran yang kadang terjadi pada perayaan-perayaan ini adalah, atau bahkan sering, yaitu dilakukannya anasyid secara berjamaah, barakallahu fikum, yang dinyanyikan dan dilagukan disertai dengan menabuh rebana, disertai dengan barakallahu fikum menabuh naam rebana atau alat musik-musik yang lainnya. Banyak sekali nasyid-nasyid yang intinya adalah pujian terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sangat banyak sekali pada pujian-pujian tersebut terkandung sikap al-ghulu terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ghairu dzalika min 'amalil adhkar as-sufiyyah al-mubtada'ah. Dan selain itu juga dari amalan-amalan zikir orang-orang sufi, yang mana amalan-amalan zikir ini merupakan amalan-amalan bid'ah. Banyak sekali. Di antaranya adalah as-salatun nariyah. Apa itu as-salatun nariyah yang sempat kita singgung? Dan ini sering dibaca. Dan bahkan di beberapa tempat diwajibkan. Barakallahu fikum. Di beberapa tempat diwajibkan untuk dibaca di awal-awal pertemuan, untuk membaca as-salatun nariyah. Nah, kenapa demikian? Karena mereka meyakini bahwa orang yang membaca salat nariyah ini, salawat nariyah ini, dia akan selalu mendapatkan kemudahan. Jalan keluar selalu di depannya, urusannya terlaksana dan dimudahkan. Dan banyak sekali keyakinan-keyakinan yang batil tentang salawat nariyah. Yang mana ikhwan fiddin, kalau seandainya kita membaca, mengetahui nasnya, naam dari salawat nariyah, maka kita akan melihat bahwasanya kesyirikan secara zahir terjadi pada salawat nariyah tersebut. 6. Lafadznya adalah Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad. Sampai di sini masih bagus maknanya. Ya Allah, berikanlah salawat dengan salawat yang sempurna dan taslim salam dengan salam yang sempurna terhadap junjungan kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 6. Permasalahannya adalah barakallahu fikum kalimat setelahnya alladzi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil karab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihi ar-ra'ib, yang mana dengannya kalimat bihi, nah bihi, yang mana dengannya, yakni bihi domir ha, ini kembali kepada lafadz Muhammad. 6. Yang mana dengannya akan terputus semua ikatan-ikatan, akan lepas semua belenggu-belenggu. Wa tanfariju bihil karab, dan kesulitan akan mendapatkan jalan keluar darinya, dengannya. Wa tuqda bihil hawaij, dan segala kebutuhan terlaksana dengannya. Wa tunalu bihir raghaib, dan setiap harapan didapatkan dengannya. Dengan siapa di sini yang dimaksud? Dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertawassul bil amwat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun beliau adalah seorang nabi, walaupun beliau adalah seorang rasul yang dimuliakan, akan tetapi kita dilarang dan tidak diperbolehkan untuk bertawassul kepada beliau setelah beliau meninggal. Adapun ketika beliau masih hidup, maka tidak mengapa. Seseorang datang kepada Nabi Muhammad dan meminta kepada Nabi Muhammad agar beliau berdoa kepada Allah supaya urusannya terlaksana, atau nam kebutuhannya terpenuhi, maka itu tidak mengapa dan dilakukan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Akan tetapi setelah beliau meninggal, maka tidak ada seorang pun dari sahabat bertawassul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika masa pacaklik terjadi pada zaman Umar bin Khattab, naam, beliau tidak bertawassul kepada Nabi Muhammad. Beliau meminta kepada paman beliau Al-Abbas bin Abdul Muttalib agar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, supaya Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan. Naam. Inna kunna natawassalu bi nabiyika, dahulu kami bertawassul kepada nabimu, akan tetapi kami sekarang bertawassul kepada paman nabimu, yaitu Abbas bin Abdul Muttalib. Dan Abbas pun memunajatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kemudahan datang kepada kaum muslimin. Nah, inilah yang dilakukan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Dikatakan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Jamil Zainu di dalam kitabnya Al-Firqatun Najiyah, inna aqidat tauhid allati da'a ilaiha al-Qur'anul Karim wa 'allamana iyyaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahtamu 'ala kulli muslimin an ya'taqida anna Allaha wahdahu huwa alladhi yuhillul 'uqad. Bahwasanya akidah tauhid yang diserukan oleh Al-Qur'an dan diajarkan kepada kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan bagi kaum muslimin untuk meyakini bahwasanya Allah lah yang akan melonggarkan setiap belenggu, wa yufarrijul karab, dan memberikan kemudahan setelah ada setelah ketika seseorang mendapatkan kesulitan, wa yakdi bi wa yakdil hawaij wa yu'ti ma yatlubul insan hina yad'uhu, dan Allah lah yang memenuhi segala kebutuhan hamba dan memberikan setiap apa yang diminta oleh manusia ketika dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa la yajuzu li muslimin an yad'a ghairallahi li tafriji hammihi aw shifai maradihi. Tidak diperbolehkan bagi setiap muslim untuk berdoa kepada selain Allah agar mereka mendapatkan kemudahan atau disembuhkan penyakitnya. Walau kana al-mad'u malakan mursalan, walaupun yang dimintai adalah seorang malaikat yang diutus, au nabiyan muqarraban, ataupun seorang nabi yang dekat dengan Allah. Wa hadzal Qur'an yunkiru du'a'a ghairillah, dan Al-Qur'an ini mengingkari doa kepada selain Allah. Minal mursalin wal auliya, baik dari kalangan rasul ataupun dari kalangan wali. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ud'u alladziina naz'amtum min duunih, fala yamlikuuna kashfa ad-durri 'ankum wala tahwiila." Katakanlah, berdoalah kalian kepada orang-orang yang kalian yakini dari selain Allah. Berdoalah kalian kepada, atau memintalah kalian kepada selain Allah dari orang-orang yang kalian yakini, baik dari kalangan nabi, baik dari kalangan para malaikat. Fala yamlikuna kashfad durri ankum wala tahwila, maka mereka sekali-kali tidak bisa, barakallahu fikum, mengangkat malapetaka dari kalian, dan juga tidak bisa merubah keadaan, tidak bisa sama sekali. Ulaikal ladina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah inna 'adzaba rabbika kana mahdhura. Mereka, padahal orang-orang yang mereka ibadahi tadi dari kalangan nabi, dari kalangan wali, ataupun dari kalangan malaikat, mereka adalah orang-orang yang selalu berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beramal. Ayyuhum aqrab, sedekat-dekatnya. Wa yarjuna rahmatahu, dan mereka berharap akan kasih sayang dari Allah, dan mereka takut akan azab darinya. Inna azab rabbika kana mahdhura. Naam, barakallahu fikum. Qala al-mufassirun, kata Asy-Syaikh, nazalat fi jama'atin kanu yad'una al-masih awil malaika awis salihina minal jin. Ayat ini turun tentang sekelompok orang yang mana mereka beribadah kepada Isa bin Maryam, kepada para malaikat atau orang-orang soleh dari bangsa jin. Nah, perhatikan ayat ini, ikhwani fiddin. Ternyata yang mereka ibadahi, nah, barakallahu fikum, adalah orang-orang baik, yang mana mereka bertawassul kepadanya adalah orang-orang baik dari kalangan nabi, dari kalangan malaikat, dan juga dari kalangan as-salihin, para aulia, para wali. Bukan orang-orang jahat, bukan tuhan-tuhannya orang-orang kufar atau dewa-dewanya orang kufar, akan tetapi kepada para nabi, orang-orang baik. Sehingga dari sini terbantahlah syubhat kalau hal ini dilakukan kepada orang-orang baik, kepada nabi, kepada malaikat, itu tidak mengapa. Nah, di dalam Al-Quran ditegaskan bahwa hal itu sama saja. Tidak peduli siapa, dengan siapa kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengannya, tidak peduli, sama saja dihukumi bahwa ini adalah perkara yang batil. Barakallahu fikum. Perkara yang batil dan tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana yang sudah kita pelajari di dalam salah satu usul bersama Ustaz Salman, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada, dan bahwasanya masjid-masjid itu adalah milik Allah, maka janganlah kalian sekali-sekali beribadah, barakallahu fikum, kepada seorang pun bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalian beribadah kepada Allah, tapi di samping atau di sisi lain kalian juga beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum. Kemudian dikatakan oleh Syekh, terhadap bantahan dari enam bantahan sebagai bantahan dari tentang salawat nariyah ini, kaifa yardar rasul sallallahu alaihi wasallam bi an yuqalu anhu yuhillul uqad, bagaimana mungkin rasul itu ridho bahwasanya dengan beliaulah semua belenggu akan dilonggarkan, wa yufarrijul karab, dan mendapatkan kemudahan dari segala kesusahan, wal Qur'an ya'muruhu wa yaqulu lahu, padahal Al-Qur'an memerintahkan kepadanya, barakallahu fikum, dan mengatakan kepada Nabi Muhammad, qul la amliku li nafsi naf'an wala dharran illa ma syaa Allah, katakanlah wahai Muhammad, saya tidak memiliki kuasa terhadap diriku terkait dengan manfaat atau mudarat yang datang kepadaku illa masya Allah, kecuali atas kehendak Allah. Nah, kecuali atas kehendak Allah. Nah, terhadap diri beliau sendiri beliau tidak memiliki kuasa, apalagi terhadap orang lain. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massani yassu, andai saya mengetahui perkara ghaib maka niscaya saya akan memperbanyak kebaikan dan tidak akan menimpa kepadaku malapetaka atau kejelekan. Nah, saya tidak tahu perkara gaib. Andai Nabi Muhammad SAW mengetahui perkara gaib, maka niscaya beliau tidak akan terkena panah pada perang Uhud. Nah, pelipis beliau atau pipi beliau pernah terkena panah pada perang Uhud. Dan suatu ketika beliau dihadiahi nampaha kambing yang sudah dimasak oleh seorang wanita Yahud, dan itu diterima dan dimakan oleh Nabi SAW, namun ternyata dibubuhi racun oleh Yahudi tersebut. Nah, andai kata Nabi Muhammad SAW tahu perkara ghaib, maka beliau akan bisa menghindar dari musibah atau bencana-bencana yang menimpa kepada Rasulullah SAW. Namun nyatanya beliau adalah seorang hamba yang tidak mengetahui perkara ghaib, dan beliau hanyalah seorang rasul yang mendapatkan khabar dari atas langit. Tidak ada perkara ghaib yang disampaikan oleh Nabi melainkan itu semua atas berita dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum. Waja'a rajulun ila Rasul sallallahu alaihi wasallam faqala lahu ma syaa Allah wa syi'ta. Datang seseorang kepada beliau dan mengatakan kepada beliau, ma syaa Allah wa syi'ta. 6. Sesuai dengan kehendak Allah dan kehendakmu. 6. Menggunakan waw. Kalimat waw. Maknanya beda dengan summa. Faqala ja'altani lillahi niddan, apakah engkau ingin menjadikan saya tandingan bagi Allah? Engkau ingin menjadikan saya sebagai tandingan bagi Allah? Katakanlah, qul ma syaa Allah wahdahu, atas kehendak Allah satu-satunya. Nah, saya tidak bersyirikat dengan kehendak Allah sama sekali. Nah, tidak bersyirikat dengan Allah azza wa jalla. Walau hadafna kalimata bihi wa wada'na badalan anha kalimata biha lakana makna sigha sahih bidunil adadis sabik wa takunul ati wa takunu kal ati. Kalau seandainya kita menghapus kalimat bihi, karena lafadznya alladhi tanhallu bihi, domir ha kembali kepada siapa? Nabi Muhammad SAW, domir muzakkar. Nah, domir muzakkar. Kalau seandainya kita hapus lafaz bihi ini dan kita ganti dengan kalimat biha, lakana makna sighah sahih, maka niscaya makna kalimat ini benar. 6. Barakallahu fikum. Tanpa adanya kalimat-kalimat berikutnya seperti 6. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala Muhammad allati tuhillu bihal uqad. 6. Yang mana dengannya, yakni dengan salawat, dengan salawat kepada Nabi, yakni dia bertawasul dengan amalun soleh. Dia bertawasul dengan amal soleh. Dan sudah kita pelajari tawasul dengan amal soleh termasuk diantara hal yang diperbolehkan dan bahkan dianjurkan. Nah, sebagaimana yang terjadi pada tiga orang yang terjebak di dalam sebuah gua, kemudian menggelinding batu di atas dari atas bukit tersebut sehingga menutup pintu gua tersebut, dan akibatnya mereka tidak bisa keluar. Nah, kemudian ada salah satu dari mereka menganjurkan untuk berdoa kepada Allah dan sambil menyebutkan amal soleh yang pernah mereka perbuat. Nah, kemudian satu persatu mereka berdoa dengan menyebut amal soleh yang pernah mereka perbuat, sampai pada akhirnya batu tersebut bergeser. Setiap satu orang berdoa kemudian bergeser sampai mereka bisa keluar dari gua tersebut. Nah, menunjukkan bahwa bertawasul dengan amal soleh itu diperbolehkan. Nah, sehingga oleh karena itu kalau seandainya diganti dengan biha, domirnya mu'annas atau mudzakkar, biha mu'annas, iya. Jadi ha yang dimaksud di sini adalah solawatnya. Nah, perbuatan solawat kepada Nabi. Solawat kepada Nabi termasuk ibadah yang besar. Kita dianjurkan untuk bersolawat. Kita ahlu sunnah wal jamaah bukan orang yang anti terhadap solawat Nabi. Nah, ini adalah fitnah. Dan kita meyakini firman Allah subhanahu wa ta'ala, inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima, di dalam surat Al-Ahzab. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat untuk Nabi. Naam, wahai orang-orang yang beriman, bersenam sallu alaihi, berselawatlah untuknya dan ucapkanlah salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita meyakini ayat ini. Dan juga kita meyakini anjuran-anjuran di dalam hadis yang lain, bahwasanya setiap orang yang berselawat kepada Nabi, maka Allah subhanahu wa ta'ala berselawat untuknya sebanyak 10 kali. Nah, sebagaimana yang sudah kita pelajari. Akan tetapi, kita tidak ingin bahwa amalan salawat tersebut dicampuri dengan perbuatan-perbuatan yang salah. Seperti halnya salawat nariyah. Apalagi dilakukan dengan tata cara tertentu. Barang siapa yang membaca salawat nariyah sebanyak 4444 kali. Nah, dari mana dia mendapatkan jumlah seperti ini? Ada anjuran seperti ini. Barang siapa yang membaca salawat nariyah sebanyak 4444, semuanya 4. Nah, barakallahu fikum. Dengan niat, bahwa dengan salawat ini dia akan mendapatkan kemudahan-kemudahan dari Allah Azza wa Jal. Nah, dari mana anjuran seperti ini? Inilah yang diingkari oleh Ahlus Sunnah. Ditambah lagi di dalam lafaz salawat tersebut mengandung unsur kesyirikan, yaitu bertawasul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka, nah, mereka berdalilkan dengan ayat, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul. Dan ketika mereka melakukan dosa, menzalimi diri mereka dengan perbuatan dosa, andai kata bahwasanya mereka itu menzalimi diri mereka dengan melakukan perbuatan dosa, ja'uka, mereka datang kepadamu. Nah, datang mengadu, minta nasihat kepada Nabi, minta arahan. Fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul. Mereka barakallahu fikum memohon ampun kepada Allah dan juga Rasul memohon ampun kepada Allah untuk mereka. Nah, yakni ketika mereka melakukan dosa, mereka datang kepada Nabi Muhammad. Kemudian setelah itu mereka meminta ampun kepada Allah. Dan Nabi Muhammad pun meminta ampun kepada Allah untuk mereka. Nah, wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Maka niscaya mereka akan mendapati Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat dan Maha pemberi kasih sayang. Nah, barakallahu fikum. Mereka berdalilkan dengan ayat ini. Ini dianjurkan untuk datang kepada Nabi. Untuk datang kepada Nabi. Ketika kita melakukan dosa, dianjurkan untuk datang kepada Nabi. Dan di situ kita meminta ampun kepada Allah. Dan Nabi pun meminta ampun. Barakallahu fikum kepada Allah untuk mereka. Nah, sehingga di sini ada anjuran. Dan itu berlaku kata mereka setelah Nabi Muhammad meninggal. Dan bahkan lebih luas lagi pemahaman mereka bahwa dikiaskan kepada para wali-wali yang lain. Nah, kepada para wali-wali yang lain. Kuburan-kuburan orang soleh. Kuburan para anbiya. Mereka kiaskan meluas. Nah, sehingga mereka merekomendasikan perbuatan-perbuatan ziaratul kubur di beberapa tempat. Dan di situ mereka bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh. Dan bisa jadi mereka ternyata lebih khusyuk ketika berdoa di sisi kuburan tersebut daripada mereka memohon dan meminta kepada Allah ketika dia berada di masjid. Mereka tidak mau berlaku kurang ajar atau berlaku kurang sopan ketika dia berada di sisi kuburan tersebut, yang mana hal itu tidak ada dia rasakan ketika dia berada di masjid-masjid. Nah, di masjid biasa. Nah, barakallahu fikum. Mereka betul-betul memperhatikan tata krama. Nah, ketika memasuki wilayah kuburan tersebut. Nah, dan itu terjadi. Wal'iyadu billah. Barakallahu fikum. Andai hal ini diperbolehkan maka para sahabat pasti adalah orang yang pertama melakukannya. Dikarenakan mereka sangat-sangat mencintai Nabi Muhammad SAW. Andai hal itu adalah baik, maka niscaya mereka adalah orang yang paling pertama mendahului kita. Namun ternyata hal ini tidak dibenarkan. Dan bahkan Umar bin Khattab lebih suka bertawassul kepada paman beliau yang masih hidup ketika itu daripada Nabi Muhammad SAW yang sudah meninggal. Nah, barakallahu fikum. Naam. Kemudian dikatakan oleh Syekh, "Limadza naqra hadhihi shalawatil bid'iyyah min kalamil makhluq wa natruku shalatal ibrahimiyah wa hiya min kalamil ma'sum?" Lalu ada apa? Kenapa orang-orang lebih bersemangat membaca shalawat ini? Yang mana ini adalah karangan dari makhluk. Naam, dari orang biasa. Sementara dia meninggalkan salawat nariyah, salawat Ibrahimiyah yang kita baca di dalam tasyahud. Nah, ini ada nasnya. Ada bacaannya dari Nabi SAW tentang salawat. Yaitu salawat al-Ibrahimiyah yang kita baca pada tasyahud. Di dalam salat. Padahal ini adalah min kalamil ma'sum. Salawat Ibrahimiyah ini adalah salawat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW yang terjaga dari Allah perilaku dan sikapnya. Nah, ini tentang salawat nariyah dan bisa jadi salawat ini dibaca di dalam barakallahu fikum acara ihtifal-ihtifal mereka dan bahkan di beberapa tempat ini dijadikan sebagai bacaan wajib ketika mereka akan melakukan kegiatan-kegiatan tertentu. Wal'iyadu billah. وقد يكون فيه اختلاط بين الرجال والنساء مما يسبب الفتنة. Dan bisa jadi pada acara tersebut terjadi campur baur antara laki-laki dan perempuan yang bisa menyebabkan fitnah. ويجر إلى الوقوع في الفواحش, dan bisa mendorong dan mengajak untuk terjerumus di dalam fahishah, perbuatan dosa-dosa yang keji. Wa hatta law khala hadhil ihtifal min hadhil mahadhir waqtasara 'ala al-istima' wa tanawul at-ta'am wa idharil farah kama yaqul fa innahu bid'atun muhdatsatun. Dan bahkan kalaupun seandainya perayaan Maulud Nabi ini tidak terjadi padanya enam kemungkaran-kemungkaran yang kita sebutkan tadi, tidak ada ikhtilat, tidak ada salawat-salawat yang bid'ah, tidak ada musik-musik yang dibunyikan. Naam barakallahu fikum, hanya sebatas perayaan. Di mereka melakukan hanya sebatas perayaan, berkumpul bersama, makan bersama, dan menampakkan hati yang senang sebagaimana yang mereka lakukan yakini. Fa innahu bid'atun muhdatsatun. Nah, sebatas ini saja, ini adalah bid'ah yang dikarang-karang, yang tidak ada contohnya. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, dan setiap perkara baru itu adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Wa aidan huwa wasilatun ila an yatatawwar, dan juga bahwasanya bid'ah ini, nam ihtifal ini, perbuatan bid'ah ini bisa jadi akan berevolusi, bertambah. Nah, wa yahsulu fihi ma yahsulu fil ihtifal al ukhra minal munkarat, dan bisa jadi terjadi padanya sebagaimana terjadi pada perayaan-perayaan yang lain dari perkara-perkara mungkar. Nah, al bid'atu tajurru ila bid'atin ukhra, perbuatan bid'ah itu akan mengingkari, akan menarik pelakunya kepada untuk melakukan perbuatan bid'ah yang lainnya. Wa hadza amrun musyahad, ketika seseorang menghidupkan sebuah perbuatan bid'ah, pasti di waktu yang sama dia akan mematikan sebuah perbuatan sunnah. Nah, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, setiap bid'ah itu muncul. Nah, ketika seseorang melakukan perbuatan bid'ah, pasti dalam waktu yang sama ada perbuatan sunnah yang dia tinggalkan. Nah, wa hadza amrun musyahad, ini merupakan sebuah realita yang kita saksikan. Dan masih banyak lagi kemungkaran, pembahasan tentang perkara maulud Nabi, termasuk diantaranya awal mula 6 perayaan maulud Nabi ini, karena banyak orang-orang yang menganggap bahwa maulud Nabi ini pertama kali dilakukan oleh Al-Malik Salahuddin Yusuf bin Ayyub Al-Ayyubi Al-Kurdi, yaitu Al-Malik yang sangat terkenal Salahuddin Al-Ayyubi barakallahu fikum. Akan tetapi banyak perkataan-perkataan para ulama bahwasanya perayaan ini diawali oleh Bani Ubaidiyin, orang-orang Syiah, Bani Fatimiyin, Bani Ubaidiyin, yang mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi padahal bukan. Dan insyaallah akan kita lanjutkan atau kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Walhamdulillah.